Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Segenap jiwa hanya untukmu. Takkan hingga akhir waktu.